أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir dalam majlis yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Semoga kita senantiasa dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya sampai dengan yang benar. Kajian tafsir hari ini, yakni pada surah Al-An'am ayat 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai mainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Dan peringatkanlah dengannya agar suatu diri tidak dijerumuskan kepada kebinasaan karena ulahnya. Dia tidak memiliki penolong dan pemberi syafaat selain Allah. Dan jika dia menebus dengan segala macam tebusan, niscaya dia tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam kebinasaan lantaran apa yang telah mereka upayakan. Bagi mereka minuman yang mendidih dan azab yang pedih lantaran apa yang dahulu mereka ingkari. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini khususnya kepada Rasulullah SAW dan umumnya adalah kepada kita orang-orang yang beriman. Ketika kita mengajak manusia meluruskan jalan mereka, memberikan pencerahan, maka selalu yang akan dihadapi oleh seorang juru dakwah itu adalah beragam manusia dengan afiliasi keyakinan yang juga berbeda-beda. Yang harus dipastikan adalah bahwa kalaupun seseorang itu berafiliasi kepada agama tertentu, maka dipastikan bahwa dia betul-betul menjalankan ajaran agamanya. Apakah itu Nasrani, Hindu, Buddha? Kalau di masa Rasulullah itu kan, terutama di Makkah, ketika Rasulullah berdakwah, beliau dihadapkan dengan masyarakat Quraisy yang agama mereka itu mereka klaim sebagai agama nenek moyang mereka, Ibrahim. Tapi dalam praktiknya mereka itu tidak teguh di dalam menjalankan agama tersebut. Agama itu hanya jadi stempelan saja, jadi kedok saja. Dalam praktiknya mereka tidak pernah bersungguh-sungguh menjalankan agama itu. Kenapa hal itu terjadi? Ya pada umumnya itu terjadi karena dunia ini, masih bukan dunia, ya, karena harta benda, ya, karena berbagai hal lah, ya, yang menjebak, yang akhirnya seseorang itu beragama tapi agama itu tidak menjadi sandaran kuat bagi mereka. Itu terjadi di masa Rasulullah dan hari ini juga demikian. Ya. Jadi dalam Islam sekalipun, ya, kaum muslimin juga demikian. Mereka apa istilahnya menyatakan diri sebagai muslim, tapi banyak di antara mereka yang tidak bersungguh-sungguh menjadi muslim. Ya. Mereka menjadikan agama ini hanya sebagai stempelan saja, ya kan? Ya mungkin bahasa radikalnya kedok begitu. Ya, semuanya sama. Faktornya adalah karena tertipu dengan kehidupan dunia, kesibukan mencari uang, ya. Padahal sampai di mana kan begitu ya? Pekerjaan, ya, pergaulan dan sebagainya. Ya, akhirnya mereka tidak pernah kemudian bersungguh-sungguh jalan agama. Orang-orang yang seperti ini semuanya dinyatakan Allah adalah sebagai orang yang menjadikan agama ini sebagai mainan dan sendagunya. Itu bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Allah terhadap masyarakat yang seperti ini, pola interaksinya dengan agama adalah dikatakan sebagai masyarakat yang dalam beragama itu main, menjadikan agama itu sebagai mainan dan senda gula. Kenapa? Karena mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia, kesibukan, ya, seperti yang kita katakan tadi, yang membuat kemudian mereka apa istilahnya menjadikan agama itu sebagai alat saja, tidak pernah bersungguh-sungguh. Orang-orang yang seperti ini diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk tidak terlalu menghiraukan mereka. Tidak terlalu menghiraukan mereka. Ya, masih ada pilihan-pilihan yang lain. Ya, orang-orang yang lain yang mereka itu sebenarnya ada keseriusan di dalam beragama. Hanya mungkin karena mereka tidak paham, kemudian tidak punya apa istilahnya waktu, ya, tapi ada apa istilahnya, ada perhatian, ada kesungguhan di dalam hal itu, ya. Sehingga dengan demikian ya sebaiknya orang-orang yang seperti ini yang harus menjadi perhatian khusus, ya kan, bagi orang-orang yang biasa memberikan pencerahan. Dan peringatkanlah dengannya agar suatu diri tidak dijerumuskan kepada kebinasaan karena ulahnya. Mengingatkan mereka adalah sebuah keharusan. Mengingatkan mereka kepada apa? Ya, kepada bahwa dunia ini hanya sebentar, ya. Bahwa kehidupan yang bakal itu adalah di alam akhirat, ya. Oleh karenanya mereka tidak jangan sampai terjerumus kepada kehidupan dunia yang singkat ini, ya. Karena pada akhirnya nanti mereka akan binasa untuk selama-lamanya dalam kehidupan akhirat kelak. Apabila sudah dalam kondisi yang seperti itu, tidak ada yang bisa menolong mereka. Karena kalau di akhirat yang menolong manusia itu hanya Allah SWT, hanya akan dirolong. Itulah yang oleh bahasa Al-Quran itu dengan makfirahnya, dengan rahmatnya, ya, kemudian dengan irodahnya, hanya dengan cara itu. Jadi kalau sudah di alam akhirat, dia tidak memiliki penolong nanti di alam akhirat. Dan pemberi syafaat selain Allah tidak ada yang bisa. Jadi kebanyakan orang itu membayangkan bahwa prestasinya di dunia itu bisa dia bawa di akhirat. Dia bisa banggakan sebagaimana dia bisa banggakan di dunia. Ya. Kalau saya punya ilmu yang banyak, punya kekayaan yang luar biasa, konglomerasi sudah berjasa begitu banyak dengan manusia begitu, nanti di akhirat dia bisa banggakan itu, dan dia menduga, mengira bahwa itu bisa menyelamatkan dia dari apa yang keburukan yang dilakukan di dunia. Itu tidak akan berguna sama sekali. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam kebinasaan lantaran apa yang telah mereka upayakan. Bagi mereka minuman yang mendidih dan azab yang pedih lantaran apa yang dahulu mereka ingkari. Jadi kalau sudah di alam akhirat, ya mereka kemudian dicampakkan Allah ke dalam kebinasaan ya, dengan azab dan siksanya, maka ya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Harta yang setinggi gunung, ilmu yang sedalam lautan, teman yang begitu banyak, ya tidak akan bisa memberikan syafaat. Karena penolong itu hanya Allah SWT. Dan yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki Allah adalah Rasulullah SAW. Selain itu sudah tidak ada yang bisa memberikan. Oleh karenanya di dunia ini ya, melalui ayat ini diingatkan, jangan bermain-main dengan agama. Beragama itu harus serius ya. Jangan jadi Islam KTP, jangan puas menjadi Islam KTP gitu. Maksudnya di sini ya, puas. Kita harus tekun dalam beragama. Bahkan kalau bahasa saya militan, harus militan. Kalau belum sampai ke tingkat militansi, harus sampai kepada tingkat militansi. Militan itu teguh, kokoh. Artinya kalau sudah seperti itu, dalam situasi dan kondisi apapun tidak akan goyah. Mau susah, mau senang ya. Seperti apapun gelombang kehidupan ya. Bagaimanapun riaknya ya, naik turunnya, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena fondasinya yang begitu kuat ya. Jadi harus diciptakan suasana dan dibangun suasananya seperti itu ya. Jadi kita sendiri, suami kita, istri kita, anak-anak kita, karena itu yang paling utama. Kurang pusaku mengalihkan naro. Paling utama tugas tentang jauh itu memastikan bahwa orang-orang yang terdekat kita aman. Ya. Kalaupun ujian itu datang, mudah-mudahan tidak terjadi dari istri, anak, suami. Ya. Karena Rasulullah itu tidak diuji oleh anak dan istrinya. Rasulullah hanya diuji oleh paman-pamannya saja. Yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya kan diuji oleh anaknya, oleh istrinya, itu berarti kan lebih dia ada anak dan istri. Gimana enggak, 24 jam bersama mereka ya. Berarti kan kita galau terus gitu dalam rumah tangga. Berhadapan dengan sesuatu yang tidak nyaman, kondisi yang berat ya. Ya. Itu tidak jadi sunnah Allah, jadi sunnah Muhammad. Karena di dalam kehidupan Rasulullah, Rasulullah tidak pernah diuji oleh anak dan istri. Aman ya. Artinya umatnya ini sebenarnya sudah diberikan kemudahan Allah untuk kemudian membangun fondasi yang kuat dalam bingkai kehidupan keluarga itu. Ujian itu hanya ada pada nabi-nabi sebelumnya. Makanya kemudian endingnya kan mereka gagal. Nabi-nabi sebelumnya kan gagal, berakhir dengan tidak ada pengikut, lalu dibinasakan lagi kan begitu. Kalau Rasulullah berakhir dengan 160 ribu umat Islam yang berkumpul ketika di Haji Wada, itu spektakuler itu. Ya. Tidak pernah dalam sejarah kenabian, ya. Nabi di akhir hidupnya lalu kemudian yang berkumpul di sekitarnya adalah pengikutnya jumlahnya 160 ribu. Ya. 160 ribu orang itu dulu 1500 tahun yang lalu bukan jumlah yang sedikit, nah. Spektakuler itu, ya. Ya, spektakuler. Itulah kesuksesan seorang nabi, seorang Muhammad SAW. Dan tidak pernah terjadi di masa sebelumnya begitu ya. Nah, ini yang harus menjadi apa istilahnya, ini pelajaran bagi kita untuk kemudian menciptakan atau membangun fondasi yang kuat dalam beragama, baik suami istri, anak-anak kita dan sebagainya, sehingga agama itu betul-betul jadi tempat rujukan mereka dalam melakukan apapun ya. bukan agama itu dijadikan sebagai alat permainan. Kalau dalam bahasa Al-Quran ini, permainan dan senda gurau. Kul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu ash-shayatin fil ardi hayran lahu ashabu yad'unahu ila al-huda atina qul inna hudallahi wal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kita akan menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat kepada kita, serta kita dikembalikan ke belakang setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di muka di bumi, maka dia kebingungan. Dia memiliki banyak teman yang memanggilnya kepada jalan yang lurus. Mari ikut kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk hakiki dan kita disuruh berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini kronologinya adalah bahwa memang ada tarik menarik yang begitu kuat, dan itu juga sunnatullah, antara orang yang mengajak kepada kebaikan dan yang mengajak kepada keburukan. Ini sangat kuat, sangat kuat tarik menariknya. Ketika faktanya bahwa Nabi Muhammad itu dari hari ke hari banyak mulai ada pengikutnya, siapapun pengikutnya itu, dan pengikut Islam itu kan selalu orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu, kalau dalam Al-Quran itu ada tiga kelompok, kaum perempuan, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Itu kaum yang lemah. Nah, pengikut Islam itu di Mekah ketika itu adalah kebanyakan orang-orang lemah, mereka ini. Nah, faktanya dari waktu ke waktu mulai banyak yang kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, realitas ini itu menjadi perhatian juga oleh tokoh-tokoh Quraisy, karena orang-orang musyrik ketika itu, ketika menyaksikan dari hari ke hari itu ada pengikut Muhammad, mereka berhasil kan? Karena yang dilihat pengikutnya ini ada tipe orang-orang yang lemah, tapi bagi mereka, mereka ini adalah orang-orang yang setiap hari memang dieksploitasi di negara mereka. Jadi penguasa itu kan kenapa mereka dikatakan tidak adil, tidak manusiawi, karena yang dieksploitasi kan orang-orang yang seperti itu. Ya, perempuan, orang-orang yang tidak berpunya, kaum bala, dan anak-anak yatim. Sesuai tadi, bagaimana Al-Quran mengungkapkan tentang kisah persoalan ataupun fenomena keyatiman di masa lalu ini, sehingga kemudian Islam mengangkat derajat mereka, kan luar biasa. Ya, mungkin kita pernah ceritakan itu. Ya. Ketika ada keluarga yang ditinggal oleh orang tuanya, itu biasanya jadi perhatian oleh banyak orang itu. Kalau di masalah, kalau dilihat mereka yang punya potensi, mungkin pintar atau mungkin punya pesona tersendiri, gitu. Cantik, gagah, itu biasanya jadi rebutan. Ya. Tapi niatnya sudah salah dari awal. Niatnya itu bukan mengangkat derajat, tapi tujuannya adalah mengeksploitasi, ya, mengeksploitasi kecantikan, mengeksploitasi kegagahan, ya, seperti itu. Nah, itu nanti mereka dijadikan sebagai anak-anak asing. Tapi nanti pada suatu saat, setelah mereka besar, mereka kemudian nanti diperbudak, ya, diakui sebagai istri, tapi kemudian hanya mengambil enaknya ada. Ambil nikmatnya, tapi kemudian dia tidak diberikan haknya sebenarnya. Seperti itu modelnya dulu itu. Jadi benar-benar kekuasaan dulu itu seperti itu, ketidakadilan, ketidakmanusiaan itu kan seperti itu, ya. Jadi dieksploitasi itu orang-orang yang lemah tersebut. Oleh Islam, orang-orang lemah ini dimuliakan, ya. Diutamakan, perempuan, orang-orang miskin, ya, di Yang dalam surat Al-Ma'un itu kan jelas ayat anda dijukan dikukiti Al-Quran justru mengapa istilahnya mengancam bahwa salah satu ciri orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang mengeksploitasi para dua orang yang lain. Itu ada di antara orang muslim yang mendustakan itu berarti dia berbohong dalam beragama, berdusta dalam beragama seperti itu. Ya. Artinya bagaimana Islam memberikan apa istilahnya perhatian yang begitu besar terhadap orang-orang yang lemah itu. Dan apa derajatnya terangkat sehingga jadi bawah, ya kan? Ya itulah misi besar Islam dalam kehidupan ini, ya. Tersejahterakan semuanya, ya kan? Baik secara material maupun secara moral, ya kan? Mungkin kalau materi itu kan ya ukurannya kan sesaat, tapi moral itu ketika orang yang tadinya lemah justru merasa kuat karena dikuatkan, itu luar biasa, ya. Makanya kenapa Islam itu selalu berangkat dari sesuatu yang sepele, simple dilihat oleh orang, gitu. Tidak kuat. Itu ketika kemudian di apa istilahnya diperintah untuk melakukan sesuatu, dia bisa melakukannya melebihi dari orang-orang yang luar biasa hebat. Kenapa? Karena ada kekuatan moral, ya, terbangun di dalam diri mereka, ya, kuat. Ya. Jadi seorang Muslim itu kuat karena keislaman. Ya. Kenapa orang Islam itu kalau berjihad berperang, dia tidak takut mati? Ya. Kok bisa begitu? Kalau orang kafir itu kan beraninya berjihad, berperang itu kan, ya konteksnya kan karena kekayaan, karena ini, dan itu pun juga berani, juga punya nyali. Orang-orang Islam itu luar biasa, ya. Karena moral mereka itu terbangun sejak dahulu, diangkat derajatnya, ya. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia tidak takut, tidak pandang bulu, ya. Selama hal ini dalam rangka menegakkan kalimat Allah, dia lakukan, ya. Subhanallah itu, yang tadinya lemah menjadi kuat karena Islam. Kayaknya pidatonya Umar itu ketika menjadi khalifah begitu, orang yang lemah justru di hadapan aku adalah orang yang sangat kuat, dan orang yang kuat, ya, dia lemah, ya, sampai kemudian sebagian dari kekuatannya didistribusikan kepada yang lainnya yang lemah, kan begitu, ya, seimbang, ya, ya. Jadi kesejahteraan itu dalam Islam seperti model. Tidak ada agama yang seperti itu kecuali Islam. Cuma kan banyak orang-orang Muslim yang tidak mengerti tentang apa visi dan misi besar Islam itu sendiri. Nah, jadi orang-orang lemah itu, ya, dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika itu, ya, mulai dari hari ke hari masuk dalam Islam, dan jumlahnya dari waktu-waktu, ya, mulai apa istilahnya mengkhawatirkan juga. Ya, seharusnya kan bukan ancaman, karena apa? Karena toh yang bergabung itu bukan orang-orang yang kuat. Ya. Tapi ternyata justru mereka merasa terancam. Ya. Karena apa? Karena orang-orang lemah itu jadi sumber eksploitasi mereka, gitu. Ya. Sumber eksploitasi mereka. Makanya mereka berupaya juga untuk menarik kembali orang-orang yang sudah masuk Islam itu. Ya. Cuma modal mereka itu kan modal yang paling nakut-nakuti, ya kan? Mengiming-imingi, ya kan? Mengiming-imingi, kan begitu. Ini loh, saya bayar sekian,